Wong arif niki mboten gadah penyuwunan wusul ilallah. Wong wis wusul sampun tumeka, sampun saged mirsani Allah. Dadi mboten nyuwun niku wong sampun. Wong bapak kanggene wong biasa, wong awam sampai wong abid. Niki supaya demen maring fadhole Allah. Demen fadhole Allah niku diperintah kali Gusti Allah. Demen fadhole Gustiku luweh bagus katimbang ngumpulaken amal-amal sae ingkang kathah. Ning mboten berarti ora ngumpulno amal, mboten. Ngumpulno amal sing kathah, ngumpulno amal soleh sing kathah. Mergo amal sing kathah niku dadi sebab adi. Sebab adi niku sebab yang menjadi kebiasaan yang saged memperoleh kebutuhane. Mirengaken lho, mirengaken lho, sebab adi. Perlu kula baleni keterangan sik mboten salah. Wetenge luwe pengen wareg ya mangano. Mangan niku jenenge sebab adi untuk memperoleh kenyang. Sebab adi, sebab nurut kebiasaan nggih oleh warege wet. Weteng. Tapi sing gawe warege weteng niku sanes pangan panganan Allah Subhanahu wa taala. Ya niki sebab ati fadhole Allah. Wong kok lara ngeluh, wong kok sakit niki sebab ati. Sebab sing dadi kebiasaan nek jaluk waras yo berubat to. Berubat apa ngombe obat apa periksa dokter ku sebab ati. Mungkin sakit pikantuk kesembuhan. Tapi kesembuhan niku sanes sebabe dokter, sebab sanes sebabe obat menurut hakikat. Menurut hakikat sing maras no sakit niku Allah nganggo fadhole Gusti Allah. Bodho tarik terus. Semono ku masuk surga kanggone wong abid iku kepingine masuk surga, selamat neraka. Iku sebab adi yo kudu duwe amal saleh. A'malan sholiham maqbula, amal-amal sing saleh. Mergo iku dadi sebab andi masuk surga. Kaya dene ngombe obat sebab andi mendapatkan kesembuhan. Niki jenenge sebab andi, sebab cara lahir, ngomongan sanes jenenge syariat. Cara syariat nggih. Sabab adi niku sabab coro syari syari. Ning hakikate tak baleni warek soko Gusti Allah dengan fadulnya Allah. Waras saking sakit saking Gusti Allah dengan fadule Allah. Masuk surga hakikatnya juga fadule Gusti Allah. Mungkin dengan tasik imut. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi dawuh la yudkhila ahadan amaluhu al jannah

Para bapak ahli din ku wong sing seget nglakoni agamane Allah. Nggih. Ahli din niku ilmu tentang agama dipelajari, didalami, amalan agama dilakoni. Nggih, iku jeneng ahli din. Ahli sholah, ahli sholah ku wong sing duweni amal sing sae, baik hubungane kalih Allah utawa kalih manungsa. Ku jeneng ahli sholah. Terus bapak ibadah wapi ambek kanca elek ku duduk wong saleh, anes. Nggih. Ambek kanca wapi ambek tangga apik mbek Gusti Allah gak ibadah. Utawa ibadah keter niku misane tiyang saleh. Ti wong sing saleh ku ibadah ning Gusti Allah ya apik, sregep ning kanca ya apik, ning wong tuwa ya apik, ning anak ya apik, ning bojo ya apik. Jarene ku saleh kok iku saleh kok. Pengertine saleh wis tareka sandilia. Ya kok ngeplaki bojo. Bojone dikeplak ya pemane anake. Nggih. Nah iki mboten saleh. Saleh napa? Bener hubungane mbek Allah apik tapi padha-padha manungsa ora apik. Mulane loro kudu dilakoni siji hablum minam, loro hablum minannas. Nggih. Wong saleh niki senengane berburu. Berburu ning hutan. Dia biasane berburu apa golek rusa, golek kelinci kangge kebutuhane keluarga. Terus bapak suatu saat lekok petuk ula. Nggih. Petuk ula. Ula niku kok ngetokne rasa takut. Nggih. Ula ku ngetokne rasa takut. Ngitu kok gayae piye ula merasa takut. Lah nek tiyang ngoten nggih saged ditingali rasa takut ku gayae piye. Nek ula niki ngeduka kok tolah-toleh dukutus muni gemeter dukutus pundi kok menunjukkan rasa takut. Terus ula ku lah kok iso ngomong. Nggih. Ula ku iso ngomong. Ajirni ya hadza ajarakallah min abdin khalfi yuridu qatli. Hei wong saleh, selamatkan aku dari musuh yang mengikuti aku di belakang akan membunuh aku. Nggih. Dadi ula niku nggih ditututi musuh arepe dipateni. Nah mulane ngetokno nggih rasa takutnya diketokno datang wong saleh niku. Selamatkan aku dari musuh yang membunuh aku, yang mengikuti di belakangku. Kalau kamu menyelamatkan aku, mudah-mudahan kamu diselamatkan Allah. Nggih. Nggih. Sajine ula niku wae. Baju akhirnya ngeten wong saleh, ya wis tak lebokno selendangku wae, tak kempit. Tak lebokno selendangku, tak kempit. Jenenge ula, lho nek mbung mbok lebokno selendangmu mbok kempit, roh engko musuhku. Roh nek aku mbok lindungi mbok lebokne selendangku. Nah, kudune aku ya apa? Nulungi awakmu ku ya apa? Aku nyuwun sampean ngene. Cangkemmu bukaan, aku tak mlebu. Aku nyuwun tulung ning sampean. Nek panjang sampean gelem istina al ma'ruf, isma'rufiku berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan kepada semua makhluk Allah. Wis saiki lisanmu bukaen, aku tak mlebu ning wetengmu. Ngono. Terus wong saleh iku muni ngeten.

pasti kamu akan saya bunuh. Sirineullah. Tapi kamu pilih, apakah saya hancurkan hatimu, apakah saya lubangi jantungmu. Ulang meningatkan. Yeah. Terus wassalam muni subhanallah. Mana janji kita antara kamu dan saya? Ulang muni ini. Kamu itu namanya orang yang lebih kumprung, tolol. Apakah kamu lupa ya permusuhanku dengan bapakmu Nabi Adam? Yeah. Ternyata kulo iblis. Yeah. Apa kamu lupa permusuhanku dengan bapakmu Nabi Adam? Bapakmu sudah saya keluarkan dari surga dengan tipu muslihatku. Kenapa engkau berbuat baik kepadaku? Padaku hakikatnya adalah musuhmu. Akhirnya muni ngeten wong saleh. Kalau memang kamu akan membunuh aku, yang tidak boleh tidak, maka biarkan aku mencari tempat ya untuk tempatnya aku mati. Aku ngono weno kesempatan tak golek panggonan kangge mapan nggon matiku. Kula muni ngene, wis terserah. Banjur akhire terus ndangak. Ndangak ning langit. Donga ya Latif ultuf bi bilutfikal khofi. Ya Latif, ya Qadir, as'aluka bil qudrah allati istawaita biya al arsy falam ya'lam al arsu aina mustaqarru. Ya Hakim, ya Alim, ya Ali, ya Adim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, illa ma kafaitani hadhil hayata summa masa ila jihadil jabal. Dangak ning langit dungo. Ya. Ya Latif, wahai Allah yang maha halus, yang maha kasih sayang, ultuf sayangi aku dengan sifat sayangmu yang samar. Ya Latif, ya Qadir, saya mohon padamu dengan kekuasaan di mana engkau menguasai aras, tapi aras tidak mengerti di mana tempatmu. Ya Hakim, wahai Zat yang bijaksana. Ya Alim, wahai Allah yang maha mengetahui. Ya Alim, wahai Zat yang luhur. Ya Adim yang agung. Ya Hayyu, Zat yang hidup. Ya Qayyum, ya Allah. Kulo nyuwun datang pengen gusti. Nge, pengen jagi. Saking kejahatan ulo niki. Terus melaku ning arah gunung. Bareng laku dengan arah gunungku, nggih, dihadang, dihadang, nggih. Kalian wong tuwe, petuk Syekhun wong tuwa. Syekhun niku para bapak, nggih. Sebutan Syekhun niku wong sing usiane 40 tahun ke atas. Niku Syekhun wong tuwa. Ini kadang umur 80 tahun, kadang 70 tahun, kadang 70 tahun, kadang 50 tahun. Tapi wong niki sobi kulwaji, wajahku cerah. Toi buroi hati ambune wangi. Nabi Yusyabi pakaiannya bersih. Banjur wa'atoni warokotan handro, ngelungi aku daun hijau. Wong sing tuwek iku, aku dipapak wong tuwek. Yeah. Wong iku wajahe cerah, ambune wangi, pambine bersih. Lah kok ngelungi godhong, masih segar. Lan dawuh paring ingsun, dharen godhong iki. Barang muni daren godhong pit banjur tak amplok tak pamah. Barang tak pamah langsung ulah iku metu prodol-prodol. Nggih. Ulah iku wajur metu. Dadi diutahno ngene iku metu. Akhir aku anteng atiku, ya aku wis ora ngerti maneh. Terus aku takone wong iku, pengen iku sinten? Yeah. Kok sampai Gusti Allah paring anugerah dateng kula sebabe panjenengan. Iku sinten? Terus dawuh. Nalikane sliramu ndonga ning Gusti Allah nganggo donga iku. Nggih. Donga iku ya Latif Ultuf bi lutfikal khafi. Ya Latif ya Qadir as'aluka bil qudratil lati istawaita biya al arsy falam ya'lam al arsu aina mustaqor. Tak turuse ya Hakim ya Alim ya Ali ya Adib. Malikane sliramu ndonga iku mak. Tujatil malaikah. Malaikat langit mulai langit pertama sampai ketujuh ku guncang. Malaikat ribut gemuruh padha ndonga ning ngene Gusti Allah. Terus Gusti Allah dawuh wa izzati wa jalali. Demi kemuliaan dan keagunganku. Aku weruh. Aku mirsani apa sing diperbuat kula kelawan kawulaku sing soleh. Terus akhire Gusti Allah perintah aku jarene wong tuwek niku wau perintah aku supaya aku berangkat ning swarga njupuk godhong iki godhonge wit tuba. Jane godhong tubul. Godhonge wit tuba. Banjur aku nututi sliramu mrene. Nah, asmane jenengan sinten? Jenengku Al-Ma'ruf. Al-Ma'ruf itu kebajikan. Dadi wongku nek gawe kebajikan pada siapapun, ma'ruf niki mudhun menolong. Namung mawon kula jenengan mboten sembarep nggih. Yeah. Nek niki panjenengane wong soleh diparingi ruh barang gaib dadi nggih sumarep. Jenengku Al-Ma'ruf. Panggonanku ning langit. Ning langit. Iku panggonanku ning langit. Wis saiki aku mekas terusno sampean berbuat kebajikan pada orang lain. Mergo berbuat kebajikan itu adalah untuk menjaga datangnya kejahatan. Nggih. Tekane kejahatan akan ditolak jenenge ma'ruf. Ma'ruf ku perbuatan kebajikan. Mane para bapak nggih ana istilah pager mangkok luwih kuat katimbang pager tembok. Nggih. Pager mangkok ku piye? Kapane panen timun tanggane roh rasane ya. Panen lele tanggane roh rasane ya. Gawe cendol tanggane roh rasane. Gawe rawon tanggane roh rasane. Wah iki maksud omahe ganok temboke kuat Pak nggih. Menten maling niku berarti tonggo-tonggoku dadi penjaga kabeh, dadi satpam. Maling moro galang watu wis nggih. Pager tembok tapi gak api ambek tonggo, wedit nggih. Nek maling teko, apa pokang nyolong. Iya kan ngono ku nek ana ondo kan. Nek butuh linggis ya ana kok. Jadi wong sing gawe kebajikanku selalu akan nggih ditolong oleh Allah. Nggih. Walaupun orang yang diperbuat kebajikan tidak membalas kebaikan. Nggih, para bapak niki contone wong sing wis kepepet-pet. Nggih.